jeut betega ngaruksak rasa megaten cinta di salira anjeun pudar ti janji salira anjeun mikanya asal awasna anjeun bakal sepisan kau pengalaman sunduwe demenan duda araban. Ngomongnya temenan janji kawinan, nyatane sampean cuma bohongan. Jadinya satu sama.

kenyanya lir ibarat kang pintar ku gelar. Anjeun sulaya cinta, anjeun midua kasih, lir ibarat temenang kenya ati kurih. Cinta-cintana kuring hari di kia-kia mah kering nangtung ngalang layu. Sama yang abalas kanya mana musik guys? Kira yang dia ber. Duduk kasar, Sangat terlihat banget kebayang udang sare lelem ngekeni kuring intip ka dapur bawa gelas minyu kopi tegak didiuk dina kursi ngampar ke udut di kopi pas kuring ngengarek ke kopi sakolebat Terima kasih. Okay. Kali ini ada lagu hari lagu Piral dan Edas. Ada lagu Entah. Irung alus, bibir alus, di tempat di harap di geger mani mulut. Dan hanya kehabisan kelakuan jika setan ku tak ganti jalu kesirik na unggal minggu. Nah aku nao nu gelis lo banu bangor. Nah aku nao nu bangor lo banu gelis. irung alus di tempat di harap di kikir mani melus ngan han pisahan kalah gue jika setan kuntakan di jalur kesirik na uga minggu sekali lagi anah aku nao no galis lo bano bangun. Untuk yang para pencinta dua lelaki, saya kasih dua lelaki. Siko! Boga diri nang kembang jadi impian selami mepangis hati tuh diri cinta pasti sarumah di boga cinta. Demi kahayang termati hati nang tirah bakal sana nikmati kemangka tengesna cinta boga cinta. Kami kahayang turmati kaatina. Tiraha bakal sana rek mati kemang katresna. Cinta.

orang mau bilang apa kita sama-sama suka.